ada depannya lagi. Bukan waktunya. Hmm? Sampai jam 12. Cuma menit saja ya, biar pas jam 7. Sesuai dengan jadwal. Kalau datangnya telat-telat, selesainya mau cepat. Nah, mau tepat. Ketika antum dulu belajar di Syekh Ibn Utsaimin, apakah antum kenal dengan Abdullah Drani Malang? Siapakah beliau? Saya belajar tentang Syekh Utsaimin sebelum dia. Saya pulang, baru dia ke sana, sehingga tidak ketemu. Tetapi saya tahu, sebelum berangkat ke Syekh Ibn Utsaimin, dan setelah pulang dari Syekh, kenal dia. Awalnya orang-orang awam begitu saja, tetapi setelah dia belajar-belajar, malah justru dia cenderungnya kepada orang-orang dari kalangan Hizbi, sampai orang sururinya mengatakan dia sururi. Sururinya, golongan grupnya di Jawa itu menyebut dia sururi. Bayangkan, berarti lebih sururi dari sururi. Ini Hadrami, dia bisa duduk dengan siapa saja. Dia mengadakan acara dengan Khawarij pernah, mengadakan acara dengan Hizbi pernah, mengadakan dengan Ikhwan Muslimin pernah. Nah, itu Hadrami. Apakah diperbolehkan memutar murattal di dalam masjid dengan tujuan sebagai pengantar azan? Saya tidak tahu ada contoh yang seperti itu. Sedangkan Al-Quran ketika dibaca, maka orang-orang harus mendengarnya. Nah, kita khawatir akhirnya kita mendengarkan Al-Quran tetapi mereka tidak memperhatikannya, maka mereka bersalah karena kita. Nah, yang penting kita lihat contohnya, kalau tidak ada contohnya jangan. Bolehkah mengajarkan akhwat tajwid? Itu tanya kemarin. Siapakah Hanan Bahanan? Grupnya mereka, grupnya Sururi Gaya Baru. Bisakah tolok ukur kebenaran al-haq itu dari ikhwan salafi yang sudah lama mengaji di salafi? Tidak mesti. Tidak mesti. Tolok ukurnya adalah dalil, hujjah, Quran wa sunnah. Atau apa yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan atau dan. Quran dan sunnah dan fatwa-fatwa para ulama. Nah, karena para ulama berfatwa tidak bisa dipisahkan dengan dalil-dalil. Bagaimana sikap yang benar dengan seorang ustaz jika terjadi kalangan ikhwan-ikhwan salafi yang tidak mau menerima tahdid dari Syekh Rabi? Qanibudin a'azakumullah. Mereka yang tidak menerima tahdid dari Syekh Rabi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang ahlul hawa. Kemungkinan kedua karena dia merasa lebih tahu dari Syekh Rabi. Dan ini dalam keadaan tidak berbeda jeleknya dengan yang pertama. Kemungkinan lain, kebodohan. Tidak kenal siapa itu Syekh Rabi. Oh, itu siapa sih? Jangan dengar itu. Karena bodoh, dia tidak kenal siapa Syekh Rabi. Tidak tahu seberapa ilmunya, tidak ngerti. Sehingga diremehkan oleh dia. Jadi ada kemungkinan yang ketiga ini yang paling ringannya. Karena tidak paham dia. Tapi kalau dia kenal Syekh Rabi, seorang ulama dan sebagainya, apalagi kenal kulna yang disampaikan adalah perkara yang terbukti secara nyata. Maka kalau dia tidak menerima, bisa jadi ahlul hawa, bisa jadi orang yang ta'assub, nah, dan lain-lain. Kalau di tempat tinggal kami masih ada saja orang yang berpendapat bahwa apa yang di apa sih diinginkan tadi. Karena itu adalah sebuah pendapat yang wajar bagi seorang ustaz. Bagaimana kami menyikapi orang ini yang cenderung berhusnudzon pada golongan ini? Khana bin a'azakumullah. Kita tunggu. Mudah-mudahan beliau mengumumkan sendiri kesalahan-kesalahannya dan menyampaikan bahwa apa yang dia katakan itu adalah menyimpang dari sisi sunnah, dari sisi para ulama. Karena teksnya sudah tulis dan saya sudah baca. Jadi tunggu saja, kalau dia benar-benar jujur akan mengumumkan taubatnya, kan akan tahu semua bahwa ternyata tidak ringan kesalahan-kesalahannya, tidak remeh, bukan perkara-perkara yang ada perbedaan istilah itu, bukan perkara yang benar-benar mukhalafatus sunnah. Nah, menyelisihi ajaran Nabi SAW. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana caranya tindakan nyata dalam membenci Nasrani dan Yahudi dan ahli bid'ah agar tidak salah. Ini mungkin pertanyaannya kemarin kali ya, atau section pertama pertanyaannya. Sebab dari mulai season ini, itu adalah tindakan nyata yang kita ajarkan bagaimana kita mukhalafatul Yahud, mukhalafatul Nasrani, mukhalafat itu adalah tindakan nyata kalau kita benci pada mereka. Maka kita berupaya untuk membedakan diri dari mereka. Maka jawabannya season sekarang, season kemarin, dan season yang sore. Itu jawabannya. Enak. Ini gara-gara kena angin tadi. Balik lagi ya. Nama salam murata. Tuh kan balik. Rahbaniyah yang tiga tadi dalam tafsir ayat tersebut. Rahbaniyah tanibtada'uha maka tabnah alaihim. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada kisahnya, referensinya. Jazakallah khair. Disebutkan di sana ketika mereka bangsa Nasrani dikalahkan oleh bangsa yang memusuhinya, kalau tidak salah Yahudi, maka mereka terpecah menjadi tiga. Yang satu meminta ditempatkan di menara-menara ibadah sampai matinya, yang satu mengembara dengan makan daun-daunan dan sebagainya, yang ketiga mereka berpegang dengan agama yang hak walaupun diperangi oleh Yahudi sampai matinya. Nah, apakah setiap orang kafir akan masuk neraka dan apakah setiap muslim akan masuk surga? Mohon dijelaskan. Pertanyaannya ditambah sedikit. Setelah mati yang dimaksud, setelah mati orang kafir mesti dia masuk neraka, dan orang muslim pasti masuk surga kalau masih punya iman, walaupun mungkin diazab dulu dan neraka, tapi masuk surga. Tapi kalau masih hidup, tidak bisa dipastikan. Tidak setiap muslim dikatakan penduduk surga. Dan tidak mesti orang kafir dikatakan ahli neraka. Karena al-amal bil khawatim, amalan tergantung akhirnya. Sehingga Syekh Al-Imam Abu Ja'far Al-Thahawi rahimahullah, atau maksud saya pensyarahnya Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, dalam syarah Aqidah Thahawiyah menyebutkan asyhadatu bid'ah. Persaksian dengan surga dan neraka adalah bid'ah. Sifulan ahli surga, sifulan ahli neraka, dalam karena mesti itu. Ini bid'ah. Walaupun dia muslim, kita enggak tahu. Mungkin dia munafik. Kita enggak tahu. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, mereka kaum muslimin, kita harapkan semoga masuk surga dan kita doakan. Kita doakan semoga dia diampuni dosa-dosanya. Kalau orang-orang kafir, kita mengkhawatirkan. Seperti ini, na'udzubillah. Dia kalau sampai begitu terus sampai matinya, neraka dia. Tidak memastikan. Adapun memastikan, bid'ah. Karena kita tidak tahu perubahan-perubahan yang ada besok. Karena ada fitnah-fitnah. Yang seorang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Ada yang sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan harga dunia. Itu terjadi. Seandainya kita mempunyai dua tetangga yang sama-sama berjualan, saya berjualan, berjualan, yang satu muslim, yang satu kafir. Namun di tempat yang kafir harga barang jualannya lebih murah dibanding ketimbang harga yang ditetapkan di tempat jualan orang muslim. Bolehkah kita membeli dari orang kafir tersebut? Masalah jual beli boleh sesungguhnya, tetapi kenapa engkau tidak menginginkan untuk membantu seorang muslim tadi? Lebih buat orang muslim itu sedekah insyaallah. Iya kan? Lebih mahal sedikit berapa sih? Paling beda 100-200 rupiah atau 500 rupiah paling tinggi. Berikan pada seorang muslim, insyaallah dia akan baik. Dan itu termasuk perkara yang baik, ternyata yang perkara yang khair. Nah, seharusnya dia lebih mementingkan seorang muslim walaupun berbeda sedikit, karena dengan niat apa yang lebihnya adalah sedekah buat dia. Apakah hukum makan daging buaya? Tanya ke Ustaz sekian. Bagaimana jika seperti lupa duduk di antara dua khutbah? Wallahualam. Yang jelas setahu saya tidak termasuk syarat sah. Artinya sah-sah saja dalam keadaan dia tidak duduk di antara dua khutbah. Jika terjadi perceraian suami istri, apakah anak yang belum balig diasuh oleh ibunya? Iya, al-hadhanah bagi anak-anak yang kecil, apalagi masih menyusui, apalagi dalam pangkuan, masih dalam pangkuan, masih dalam timangan, itu adalah hak ibunya. Kenapa? Karena memang anak itu membutuhkan ibunya. Ketika dia memayis, maka diserahkan pada anaknya. Diserahkan pada anaknya mau di mana, sama apa di sini. Tapi ketika menikah si wanita tadi, maka kembali kepada hadhanahnya, kepada bapaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukumnya bincang-bincang tentang dunia setelah Isya? Tidak sunnah. Makruh. Makruh untuk berbicara ba'da al-Isya. Al-Hajiz ba'da al-Isya. Nah, sebagaimana makruhnya tidur sebelum Isya. Ini banyak pertanyaan dokumen. Masih tersisa dokumen yang kemarin. Mungkin juga sudah dijawab. Tapi orang tua sudah pernah. Barakallahu sudah lebih 5 menit. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.